عن عائشة أن والدة طيب تمام طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له Nomor yang Anda tuju sudah. Nomor yang Anda tuju sedang diaktifkan. Halo. Wanha anna walidatan sauda kana laha qiba'un fil masjid. Fakanat ta'tini fatahaddatha 'indi al hadith. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha anna walidah bahwa seorang walidah sauda, yakni budak atau sahaya, mbah sahaya wanita berkulit hitam, kana laha khiba'un fil masjid. Dia memiliki khiba', kemah di masjid. Fakana ta'tini, maka dia dahulu ta'tini datang kepadaku. Fatahaddatsu 'indi, maka dia bercakap denganku, bersamaku atau di sisiku. Al-hadis muttafaqun 'alaih. Hadis disepakati oleh Bukhari wa Muslim. Ya. Hadis ini hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita tentang salah satu ahkamul masajid, hukum-hukum yang terkait dengan masjid, yaitu diperbolehkan membuat khiba atau kemah di masjid. Dan ini sebagaimana hadis yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh beberapa hadis yang sebelumnya, di sana ada khaimah atau kemah yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya saat beriktikaf. Baik. Kemudian hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-buzaqu fil masjidi khati'atun wa kaffaratuha dafnuha. Muttafaqun alaih. Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-buzaqu yani ludah, ya, air liur yang dibuang di masjid, khati'atun merupakan kesalahan, wa kaffaratuha, dan kaffarahnya adalah dafnuha, menutupnya dengan tanah, yakni di masjid tersebut. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga menunjukkan salah satu ahkamul masjid, bahwa tak boleh mengotori masjid, membuang sesuatu yang mengotori masjid, apa saja yang mengotori masjid, lebih-lebih lagi al-buzaq, yakni ludah atau air liur yang dibuang di masjid. Tentu ini adalah suatu khati'ah, kesalahan yang besar. Dan Nabi SAW mengatakan kafarahnya adalah dengan menutupnya. Tentu hal ini terkait dengan masjid di zaman dulu. Dahulu masjid di atas tanah, sehingga ketika seorang membedah mungkin ditutup, ya, dengan tanah di masjid tersebut. Sebagaimana dahulu juga ada seorang Arab Badui buang air kecil atau kencing di masjid, kemudian disiram oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dituangkan air padanya. Karena waktu itu masjid di atas tanah, ya, belum semacam sekarang. Oleh karena itu, tentu di zaman sekarang kafarah meludah di masjid adalah dengan membersihkannya, bersihkan dengan air atau dengan tisu, kertas tisu misalnya, atau yang sejenisnya. Yang jelas maksudnya adalah bahwa kafarah ludah di masjid adalah dengan membersihkannya, dengan membersihkan ludah tersebut. Ya. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تقوم الساعة, hari kiamat tak akan bangkit, hatta yatabaha an-nasu fil masajid, sehingga manusia yatabaha fil masajid. Yatabaha bermakna berbangga-bangga dengan masjidnya. Akhrajahu al-khamsah, hadis riwayat al-khamsah, yakni al-Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan Ibn Majah, illa Tirmidzi, kecuali Tirmidzi. Yani At-Tirmidzi rahimahullah, beliau tak meriwayatkan hadis ini, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini juga menunjukkan salah satu ahkam al-masajid, bahwa dilarang melakukan zakhrafatu al-masajid, zakhrafah, yakni menghias-hiasi masjid melampaui batas yang diperbolehkan oleh syariat, sehingga manusia yatabaha, berbangga dengan masjidnya, masjid dengan berbagai macam hiasan, aksesoris yang membuat manusia berbangga dengan keindahan masjid tersebut. Nah, sabda Rasul SAW, "La tuqumu as-sa'ah," tidak akan bangkit hari kiamat sehingga manusia berbangga-bangga dengan masjid, yakni yang semacam itu, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah madzmum, perbuatan yang tercela. Dan dahulu para ulama rahimahumullah juga menyebutkan kepada kita tentang larangan menghias-hiasi masjid. Bahkan masjid Nabi SAW, seperti yang kita ketahui, sangat sederhana. Beliau mengatakan arishun ka'arish Musa, yakni semacam tempat peribadatan Nabi Musa, dengan bersahaja, dengan sederhana, tanpa ada zakhrafah atau hias-hiasan. Dan para ulama juga merangkan bahwa tentu bukan berarti tak boleh, sama sekali tak boleh masjid itu diwarnai dengan warna tertentu. Ulama di zaman sekarang mengatakan memperbolehkan hal tersebut, ya tentunya dengan hikmah-hikmah dan tujuan, bukan menghias-hiasi masjid, tapi tujuan-tujuan yang lain, yakni untuk menjaga bangunan atau binaan masjid tersebut, ya, sehingga yakni semakin kokoh, ya, tak termudharati oleh hujan, oleh panas, dan macam-macam yang akan memudharati masjid tersebut, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa semacam cat atau yang mewarnai masjid, tapi bukan untuk zakhrarah, itu diperbolehkan. Begitu pula kekokohan masjid, yakni bangunan yang kokoh, binaan yang kokoh pada masjid, ya, dengan bahan-bahan kuat, itu pun bukan termasuk zakhrafah, dan itu diperlukan. Sebuah masjid yang kokoh. Yani sebagian ulama seperti Syekh Saleh Al-Syekh Fidullah merangkan bahwa yani semacam rumah kita. Kita punya rumah pada umumnya zaman sekarang, rumah tidak semacam zaman dahulu. Ya, rumah di zaman sekarang tidak semacam rumah di zaman dahulu. Yang sangat sederhana sekali. Maka masjid pun ini lebih kurang seperti dengan rumah kita. Beliau mengatakan semacam itu, dan yang semacam itu bukan termasuk zakhrafah atau menghias-hiasi masjid yang dilarang dalam agama ini. Wallahu'alam. Hadis berikutnya juga terkait dengan itu. Wa an Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma umirtu bitashyidil masajid. Akhrajahu Abu Dawud wa shahahu Ibnu Hibban. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma umirtu bi tasyyidi al-masajid." Aku tidak diperintahkan bi tasyyid al-masajid. At-tasyyid yani di sini di nam dalam syarah sunnah karya Al-Baghawi disebutkan raful bina wa tatwiluhu, yani meninggikan binaan masjid tersebut, wa tatwiluhu, dan memanjangkannya. Ya. Baik. Nabi mengatakan ma umirtu bitasyhid al-masajid. Baik, di dalam riwayat Ibn Abbas yang lain beliau mengatakan la tukhrifunnaha kama zakhrafatha al-yahud wan nasara, tentu kalian akan menghias-hiasinya. Kama zakhrafatha al-yahud wan nasara, seperti dihias-hiasi oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Nah. Yani makna ucapan Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Yahudi dan Nasara dan orang-orang Nasrani innama zakhrafu al-masajid indama harrafu wa baddalu amra dini, yani ketika mereka merubah agama mereka, yani melakukan bid'ah-bid'ah dalam agama mereka sehingga mereka menghias-hiasi tempat ibadah mereka. Dan kalian wahai kaum muslimin akan melakukan semacam apa yang mereka lakukan, ya, serta berbangga-bangga dengan hal tersebut, berbangga dengan hal tersebut. Yani wallahu alam, ini terkait dengan berbangga-bangga dengan hiasan-hiasan dan sesuatu yang tidak diperlukan dalam masjid tersebut. Namun wallahu alam, yani ukuran masjid yang besar, ya, ketinggian masjid ini apabila itu karena keperluan di mana jemaah itu banyak ramai, ya, jemaah ramai dan memerlukan tempat yang lapang serta memerlukan misalnya tingkat 1, tingkat 2, ya, karena keperluan bukan karena menghias-hiasi masjid, maka yang semacam itu insyaallah diperbolehkan, ya, dibenarkan, ya, seperti yang macam tadi saya sebutkan dari sebagian ulama di zaman ini memperbolehkan hal itu. Allahu a'lam. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وَرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاتُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. Jadi Anas radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda وَرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي, telah ditampakkan kepadaku ujur ummati, pahala-pahala umatku, hatta al-qadhatu, sampai al-qadhat, yakni suatu kotoran, yukhrijuha ar-rajulu, yang yukhrijuha atau mengeluarkannya ar-rajulu, seorang lelaki, minal masjid, dari masjid. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud, wa Tirmidzi dan At-Tirmidzi, wa istadrabahu dan At-Tirmidzi, dia menganggap hadis ini gharib, usaha Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah hadis ini sahih atau dhaif? Seperti yang kita lihat bahwa Ibnu Khuzaimah rahimahullah mengatakan sahih, sementara At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan gharib, yakni juga isyarat atas kelemahan hadis ini. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah menghukumi bahwa hadis ini hadis yang dhaif. Baik. Namun makna hadis ini dari sisi bahwa merupakan suatu amal saleh, seseorang mengeluarkan dari masjid suatu hal yang kotor, ya, sampah atau apa saja yang kotor di masjid, dia keluarkan, dia bersihkan masjid tersebut dari kekotoran itu, maka ini adalah suatu amal saleh yang orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini secara umum bil makna dengan maknanya adalah sahih secara makna, ya, namun sanad hadis ini dhaif. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Siapa yang mengamalkan mithqala dzarrah, seberat dzarrah, semut yang kecil, beramal kebaikan, beramal saleh, ya, dia akan melihat kebaikan tersebut. Ya. Baik. Sehingga merupakan amal yang saleh, ya, bila seseorang yakni melakukan kebersihan di masjid, entah itu apa saja yang kotor di masjid tersebut, ya, sedikit atau banyak, ya, kecil ataupun besar, semuanya ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjid فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه." عن أبي قتادة dari أبي قتادة رضي الله عنه berkata, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "إذا دخل أحدكم المسجد," bila seorang di antara kalian masuk ke masjid, "فلا يجلس," maka jangan ia duduk, "حتى يصلي ركعتين," sampai dia solat dua rakaat. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwan fillah rahimakumullah, hadis ini juga menunjukkan suatu hukum dari ahkamul masajid, satu hukum dari hukum-hukum yang terkait dengan masjid. Itu bahwa merupakan syariat, ya, dalam agama ini salat dua rakaat tahiyatul masjid, begitu disebut oleh ulama, salat tahiyatul masjid ketika masuk masjid. Ya, seorang yang masuk masjid, dia tak kemudian duduk langsung duduk, tapi dia mesti melakukan salat dua rakaat terlebih dahulu. Ya. Seperti yang disebutkan dalam riwayat yang lebih lengkap, bahwa ketika itu Nabi SAW, atau dalam riwayat yang lain, bahwa Nabi SAW saat khutbah, datanglah seorang bernama Sulaik Al-Ghatafani radhiyallahu anhu, kemudian dia duduk. Maka Rasulullah SAW bersabda, "As-sallaita raka'atain," apakah engkau telah salat dua rakaat? Beliau, sahabat terus mengatakan, tidak, ya. Belum lagi sholat dua rakaat. Maka Nabi Rasul mengatakan, "Kum fasholli raka'atain," bangkitlah engkau dan sholatlah dua rakaat. Maka ini menunjukkan bahwa sholat tahiyatul masjid merupakan anjuran atau perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja para ulama rahimahumullah berbeda pendapat, berselisih pendapat dalam bab hukum sholat tahiyatul masjid. Apakah ini wajib atau ini adalah sunnah yang muakkadah? Ya, banyak para ulama, banyak dari kalangan ulama rahimahullah berpendapat bahwa ini adalah sunnah muakkadah, dan sebagian ulama mengatakan bahwa ini hukumnya wajib. Wallahu'alam, yani kita berusaha untuk melakukan sholat tahiyatul masjid ketika kita masuk masjid, mastata'na, semampu kita. Akhibati billah rahimahumullah, ini hadis yang terakhir dari kitab Ahkamul Masajid. Berikutnya adalah bab sifat as-salah. Kitab sifat as-salah. Sifat as-salah, yakni tata cara atau kaifiyah salat. Ibn Hajar rahimahullah menyebutkan bab ini ya, untuk menerangkan semacam apakah salat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, dan kita tentu mesti berusaha untuk salat sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengatakan dalam hadis, sallu kama raaitumuni usalli, sallu, salatlah kalian kama raaitumuni usalli, sebagaimana kalian melihat aku salat, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana aku salat, yakni kalian melihat aku salat. Dan ini sebagian hadis-hadis tentang sifat salat Nabi, tata cara salat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kumta ila sholati fa asri al wudu." Apabila engkau berdiri menegakkan salat, fa'asbiqil wudhu, maka sempurnakan wudhu. Tumastaqbilil qiblah, kemudian menghadaplah kiblat. Fakabbir, dan bertakbirlah. Tumaqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah ma tayassar, apa yang mudah bagimu, yang engkau hafal, minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Tumarka' hatta tatma'inna raki'an, dan rukuklah engkau, hatta tatma'inna raki'an, sehingga engkau tuma'inah dalam rukuk. Tumarfa', kemudian angkatlah kepalamu, hatta ta'tadila qa'iman, sehingga engkau berdiri tegak, lurus tegak. Tumasjud, hatta tatma'inna sajidan, dan kemudian sujudlah, sehingga engkau tuma'inah dalam sujud. Summa rfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian angkatlah kepalamu sehingga engkau tuma'inah dalam dudukmu. Masjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sehingga engkau tuma'inah dalam sujudmu. Summa rfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian angkatlah kepalamu sehingga engkau tuma'inah dalam keadaan dudukmu. Summa sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah engkau sehingga engkau tuma'ninah dalam sujudmu. Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha, kemudian lakukan itu pada salatmu seluruhnya. Akhrajahu as-sab'ah, hadis riwayat as-sab'ah, yakni Sahih Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Al Imam Ahmad rahimahullah. Wa lafdhu lil Bukhari, hadis ini riwayat lafad ini lafad al-Bukhari. Ibn Majah bi isnadin Muslim, dalam riwayat Ibn Majah dengan sanad Muslim, hatta tatma'inna qa'iman. Yes. Lafad Bukhari, di sini ada tambahan dalam riwayat Ibn Majah, sehingga engkau tuma'nina saat engkau berdiri. Wa misluhu fi hadith Rifa'ah inda Ahmad wa Ibn Hibban, dan semacam itu pula dalam hadis Rifa'ah riwayat Ahmad dan Ibn Hibban, yakni hadis yang lain bukan melalui riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tapi dari Rifa'ah bin Rafi', ya, seingat saya Rifa'ah bin Rafi' dengan beliau radhiyallahu anhu. Wa fi lafdhin li Ahmad, dalam riwayat Ahmad, fa'akim sulbaka, maka tegakkan sulbimu, tulang belakangmu, hatta terhidam, sehingga al-hidam, yakni tulang-tulang itu terhidam kembali kepada tempatnya yang semula. Ya. Al-Nasai, dalam riwayat An-Nasai wa Abi Dawud, dan riwayat Dawud hadith Rifa'ah bin Rafi', dari hadith Rifa'ah bin Rafi', innaha lan tatimma salatu ahadikum hatta yusbigha al-wudu' ma amarahu Allah, thumma yukabbir, وَيَحْمَدُهُ وَيَثْنِي عَلَيْهِ. Sesungguhnya akan sempurna sholat seorang di antara kalian sehingga dia yusbih wudhu, menyempurnakan wudhunya kama amarahullah sebagaimana Allah perintahkan, summa yukabbir yahmaduhu lalu memujinya wa yusni alaih dan menyanjungnya. Wa fiha, dan dalam riwayat tersebut disebutkan, fa in kana ma'aka qur'anun faqra wa illa fah hu wa halilhu. Bila engkau menghafal Quran maka bacalah Quran, wa illa bila tahafal maka ihmadillah pujilah Allah, takbirhu bertakbirlah, halilhu bertahlillah. Wa li Abi Dawud, dalam riwayat Abu Dawud, summa qra' bi ummil Quran, dan bacalah ummul Quran Al-Fatihah dan masya Allah apa yang Allah kehendaki. Wali Ibn Hibban, dalam riwayat Ibn Hibban, summa bima syi'ta, kemudian dengan apa yang engkau kehendaki. Yang ini semuanya adalah sesungguhnya satu hadis dalam satu peristiwa, hanya saja diriwayatkan oleh beberapa sahabat Nabi SAW, misalnya melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian juga melalui sahabat Bikah radhiyallahu anhu, dan juga di sana ada hadis yang semacam itu. Hadis lain, hadis berikutnya, semuanya hadis ini hadis yang sangat penting dalam bab sholat Nabi, dan banyak faedah dalam hadis ini terkait dengan tata cara sholat yang diajarkan Rasulullah SAW. Bahkan sebagian adalah menulis kitab khusus terkait fikih hadis ini, seperti Syaikh Muhammad Bazmul Muhammad bin Allah, beliau menulis suatu kitab menerangkan riwayat-riwayat hadis ini dan fikih tentang hadis ini. Untuk saat ini, insya Allah kita sebutkan satu faedah penting dalam hadis ini, yaitu tentang tuma'ninah. Dalam sekian lafad hadis, Nabi SAW selalu mengatakan hatta atau tuma'inna, dan seterusnya. Sehingga atau tuma'ninah. Sehingga ini menunjukkan pentingnya tuma'ninah di dalam sholat. Ya. Tuma'ninah di dalam sholat, dan ini seperti kata para ulama, merupakan rukun daripada rukun-rukun sholat. Bila tak dilakukan, maka sholat tersebut sah. Ya, sholat yang batilah, yang batal, sholat yang tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang terkait dengan ini telah melakukan sholat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau mengatakan, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli," kembali kau, sholat lagi. Dan engkau belum melakukan sholat, ya, sehingga dia pun sholat untuk yang kedua kalinya. Lalu dia datang kepada Rasulullah dan mengucapkan salam. Beliau pun jawab dan mengatakan, "Irji fa shalli fa innaka lam tusalli," kembalilah kau dan sholatlah karena engkau belum melakukan sholat. Nah, sampai pada akhirnya dia pun mengatakan, "Ya Rasulullah, la uhsin ghairaha fa'allimni." Ya Rasulullah, aku tak bisa, tak boleh sholat yang lebih baik daripada itu, maka ajari aku. Lalu beliau SAW mengajari sahabat tersebut dengan hadis ini, yang menunjukkan bahwa yakni orang tersebut ketika itu sholat dalam keadaan tak tuma'ninah. Ya, tuma'ninah adalah suatu amalan dalam sholat, ia melakukan sholat sesuai dengan tata cara yang benar, berdiri dengan benar, semua tulang pada posisinya, pada tempatnya, sujud dengan benar, rukuk dengan benar, semua tulang pada tempatnya, pada posisinya, ya. Dia membaca dengan bacaan, walaupun bacaan yang paling singkat, ya, paling pendek, tapi ia tetap melakukan gerakan yang benar dalam berdirinya, dalam rukuknya, dalam sujudnya, dalam iktidal selepas rukuk, dan dalam duduk antara dua sujud, semuanya dilakukan dengan benar. tulang-tulang pada tempatnya, pada posisinya. Nah, inilah yang namanya tumakninah. Adapun dia melakukan sholat tanpa tumakninah, ya, dia belum sempurna dalam rukuknya, lalu dia berdiri, belum sempurna dalam berdirinya, lalu dia sujud, sujudnya pun belum sempurna, dia berdiri, dia duduk. Ini adalah sholat yang tak tumakninah, dan ini sholat yang tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahualam, insyaAllah kita lanjutkan fikih hadis ini pada kesempatan berikutnya. Wallahualam, bismillah. Selanjutnya, bila ada sesuatu, tafadhal. Baik. Ya, ulama rahimahullah ketika menyebutkan hadis dhaif semacam itu hanya untuk pendukung, ya. Dia tak menyebutkan sebagai i'timad, sebagai dalil syar'i. Ya, sebagai dalil yang menetapkan hukum syar'i. Karena hukum syar'i walaupun mubah, ya apalagi sunnah atau wajib, mesti dengan hadis yang sahih atau hasan. Adapun hadis yang dhaif, dia tak boleh sebagai dalil untuk menetapkan hukum syar'i. Namun ketika makna itu sahih berdasarkan dalil yang lain yang sahih semacam hadis tadi, telah sahih hadis-hadis yang lain, ya, bahkan ayat Al-Qur'an, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah." Maka kita bertumpu dan kita berdalil dengan hadis-hadis yang sahih dan ayat-ayat Al-Quran. Hadis yang dhaif hanya menjadi pendukung atau listinas, seperti kata ulama, atau listisyat, hanya untuk mendukung, bukan untuk i'timad, untuk kita bertumpu padanya, untuk kita berpegang sepenuhnya terhadap hadis itu. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukan bid'ah, tapi maksiat. Terkait sujud sahwi kan tak ikut, tak apa, ya, karena inna wajhil imam liutam mabi. Nah, tapi sebetulnya dalam fikih Syafi'i, qulut subuh pun bukan wajib. Dalam kitab fikih Syafi'i, qulut subuh adalah sunnah, mustahab sunnah. Hanya saja mereka mengatakan dilakukan sujud sahwi ketika ditinggalkan, yakni sujud sahwi karena meninggalkan yang sunnah. Ya, wallahualam. Baik. Baik. Itu boleh-boleh, tak ada larangan. Asalkan dia tak membawa makna yang salah, ya. Tak membawa makna yang tercelah, maka boleh. Ya. Oke, okay, baru. Kalau laju tersebut yakni tak tumakninah, maka kita keluar dari sholatnya, kita tak mengikuti sholatnya, ya. Namun kalau laju tersebut maksudnya tetap masih dalam tumakninah, maka kita tetap mengikuti, ya. Allahu a'lam. وإياكم الإكبر. طيب الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.